Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار معاشر المسلمين والمسلمات رحمكم الله. Alhamdulillah, kembali kita berkumpul di dalam majlis ilmu dalam rangka untuk mencicipi dan merasakan sebagian apa yang telah diwariskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam kepada umatnya berupa al-ilmu nafi', ilmu yang bermanfaat, ilmu yang tidaklah seseorang itu mempelajarinya dan mengetahuinya lalu kemudian dia mengamalkan, melainkan akan diangkat kedudukannya di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Seorang akan menjadi mulia dengan menuntut ilmu syar'i, selama seorang menuntutnya dengan ikhlas dan mengharapkan keridhaan Allah jalla wa'ala, maka Allah subhanahu wa ta'ala akan mengangkat kedudukannya di dunia wal akhirah. Di dunia dia akan terangkat namanya dan dipuji oleh orang-orang yang saleh. Sedangkan di akhirah Allah subhanahu wa ta'ala akan mengangkat kedudukannya di akhirah pada saat dia masuk ke dalam syurga. Oleh karenanya ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah, talabul ilm adalah merupakan kebutuhan yang wajib bagi masing-masing kita untuk berusaha kita mendapatkan ilmu tersebut. Tentunya kita tidak memungkinkan untuk mengambil ilmu itu secara menyeluruh, namun syai'an fa syai'an, sedikit demi sedikit. Dan yang terpenting bahwa setiap apa yang kita tuntut hendaknya selantiasa disertai dengan ikhlas murni, dia melakukan itu hanya untuk beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah, kita kembali melanjutkan pelajaran kita dari Sahihul Adabil Mufrad, dan kita masuk ke bab yang berikutnya yaitu bab yang ke-82 dari kitab Sahih Al-Adab Mufrad, atau bab yang ke-95 dari kitab Al-Adabul Mufrad. Berkata Imam Al-Bukhari, Abu Abdullah Muhammad bin Ismail bin Ibrahim ibn al-Mughirah ibn Bardisbah al-Ju'fi maulahum al-Bukhari rahimahullah ta'ala, bab ufsuhum mimma talbasun, bab berikan pakaian kepada mereka dari apa-apa yang kalian pakai. Berikan pakaian kepada mereka, yang dimaksud mereka di sini adalah pelayan atau budak, walaupun statusnya sebagai budak yang tidak sekufu dibandingkan dengan orang yang merdeka, namun dari sisi kemanusiaan dia juga adalah seorang manusia yang wajib untuk kita berbuat ihsan, berbuat baik kepadanya sebagaimana kita berbuat baik kepada orang-orang yang merdeka. Terhadap hewan, kepada binatang-binatang saja kita diperintahkan untuk berbuat baik, apalagi kalau dia seorang manusia bagaimanapun statusnya dalam kehidupan sosial, walaupun dia berstatus sebagai budak, dia adalah hamba Allah subhanahu wa ta'ala, dan dia adalah seorang yang mukallaf seperti kita, yang diberikan beban syariah sama seperti kita, yang diperintahkan untuk menjalankan syariah juga sama seperti kita, yang diperintahkan untuk menutup aurat sama seperti orang-orang merdeka. Sehingga mereka pun diwajibkan untuk mengamalkan apa yang diamalkan oleh orang-orang yang merdeka. Maka al-Islam, walaupun dari satu sisi mensahkan, mentakrir yang namanya perbudakan, namun di dalam Islam perbudakan itu bukanlah sesuatu yang menghinakan mereka, akan tetapi perbudakan itu adalah sesuatu yang mendatangkan hikmah dan kemaslahatan yang luar biasa. Nah, akan mengangkat kedudukan seseorang apabila dia benar-benar menjadikan dirinya sebagai seorang hamba Allah subhanahu wa ta'ala. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari, kata Nabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam, thalathatun lahum ajran, ada tiga kelompok yang mereka itu mendapatkan dua pahala, mendapatkan dua kali lipat pahala. Ada tiga golongan dari manusia. Yang pertama, kata Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam, rajulun amana bi nabiyhi wa amana bi Muhammadin sallallahu alaihi wa sallam. Seseorang yang beriman kepada nabinya sebelum diutusnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang beriman kepada nabinya atau kepada Isa alaihissalam atau kepada Musa alaihissalam, lalu setelah diutusnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka dia beriman kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka dia mendapatkan dua pahala. Wa 'abdun mamlukun idza adda haqqa Allah wa haqqa mawali. Yang kedua, seorang budak, budak hamba sahaya, apabila dia menunaikan hak Allah, menjalankan perintah Allah dan menunaikan hak tuannya, menjalankan perintah tuannya, maka dia mendapatkan dua kali lipat pahala. Warajulun kanat lahu amatun fa'addabaha fa'ahsana ta'dibaha wa'allamaha fa'ahsana ta'limaha thumma a'taqaha wa tazawwajaha. Fala fa'ajran. Dan yang ketiga adalah seorang yang memiliki budak wanita, lalu kemudian dia mendidiknya dan dia mengajarinya, mengajarkan ilmu kepadanya, lalu kemudian dia bebaskan dari perbudakan, lalu dia nikahi, maka dia juga mendapatkan dua pahala. Perhatikan di dalam hadis ini di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memuliakan seorang budak. Nah, maka dari sini menunjukkan bahwa perbudakan walaupun diakui di dalam Islam, perbudakan itu terjadi karena hal-hal tertentu yang itu kembalinya kepada kemaslahatan mereka. Nah, di antara salah satu yang menyebabkan munculnya perbudakan karena peperangan misalnya. Kaum muslimin berperang melawan orang-orang kafir, al-musyrikin. Lalu kemudian kaum muslimin berhasil menangkap, menahan dari kalangan orang-orang kafir. Lalu kemudian mereka berstatus sebagai budak-budak. Nah, mereka berstatus sebagai budak-budak. Nah, kemudian mereka ketika ditawan oleh kaum muslimin, mereka melihat dan menyaksikan bagaimana akhlaknya muslimin itu. Bagaimana kaum muslimin dalam menyikapi tahanan-tahanan mereka. Tidak ditinggalkan kelaparan begitu saja. Tidak dianiaya. Nah. Ya. Namun di ihsan berbuat di kepada mereka. Diberi makan dan bahkan diberikan pakaian. Kata Imam Al-Bukhari, "Uksuhum mimma talbasun." Berikan pakaian kepada mereka dari apa yang kalian pakai, walaupun mereka itu budak. Oleh karena itu banyak dari kalangan mereka yang masuk ke dalam Islam yang sebelumnya mereka itu adalah budak-budaknya kaum muslimin. Masuk ke dalam Islam melihat kebaikan kaum muslimin, melihat demikian rahmatnya Islam yang mendatangkan kemaslahatan pada mereka. An Ubadah bin Al-Walid bin Ubadah bin Shamit qala. Dari Ubadah bin Al-Walid bin Ubadah bin Shamit, beliau berkata, kharajtu ana wa abi natlubu al-ilma fi hadha al-hayy min al-ansar qabla an yahliku. Aku keluar bersama dengan ayahku untuk menuntut ilmu di kampung ini, yaitu dari kalangan Ansar, sebelum mereka itu meninggal. Jadi kata Ubadah bin Al-Walid bahwa dia selalu pergi satu kampung dari kalangan Ansar, dia berangkat untuk menuntut ilmu bersama ayahnya. Nah, dari sini kita melihat bagaimana kondisi para ulama dahulu. Anak, bapak, sama-sama penuntut ilmu, belajar. Nah, datang. Ya. Mendatangi ilmu. Al-ilmu yu'ta wa la ya'ti ilaih. Ilmu itu didatangi. Bukan ilmu itu yang datang. Nah, tapi ilmu itu didatangi. Di salah satu kampung, kata beliau, dari kalangan Ansar sebelum mereka itu meninggal. Ya, ini dari kalangan para sahabat. Sebelum para sahabat itu meninggal. Maka di sini juga menunjukkan keutamaan sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tatkala mereka mengetahui bahwa di sana masih ada sahabat, maka mereka lebih mengutamakan untuk belajar kepada sahabat daripada tabi'in, karena tentunya ilmunya lebih dekat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Setiap kali ilmu itu semakin dekat kepada Nabi alaihi salatu wasallam, maka ilmu tersebut ya lebih barokah dan lebih teliti. Nah, dan lebih selamat. Oleh karena itu para sahabat ridwanullahi alaihim ajma'in, mereka adalah orang-orang yang paling berilmu. Mereka adalah orang-orang yang paling bijaksana dalam menetapkan hukum. Dan mereka adalah orang-orang yang paling selamat. Hati mereka itu selamat dari kedengkian, selamat dari bid'ah, selamat dari kotoran-kotoran. Sehingga mereka berlomba-lomba untuk mendatangi majlis-majlis para sahabat ridwanullahi alaihim ajma'in. Fakana awwalu man laqina Abul Yasar, maka orang yang paling pertama yang kami temui adalah Abul Yasar. Abul Yasar yaitu Ka'ab bin Amr As-Sulam atau As-Salam radiyallahu ta'ala anhu, sahiban nabi sallallahu alaihi wa sallam, wa ma'ahu gulamun lahu. Sahabat nabi sallallahu alaihi wa sallam, pada saat kami bertemu dengannya, dia berjalan bersama dengan budaknya, budak laki-laki. Anak sama bapak berjalan, kemudian bertemu dengan seorang sahabat nabi sallallahu alaihi wa sallam yang bernama Abul Yasar, yang sedang berjalan bersama dengan budaknya. Dari sini kita mengambil faedah tawadhu'nya para sahabat. Nah, tidak malu mereka jalan dengan budak. Nah, kalau orang-orang kaya sekarang, subhanallah, jalan sama orang kere, gengsi dia. Mau datang ke majelis ilmu, lihat, wah, orang-orang miskin. Di sana ada penjual kerupuk, di sana ada penjual tempe. Nah, sementara saya ini orang pemerintahan, DPRD. Baru aja lulus dari caleg. Nah, lolos seleksi. Mau duduk sama mereka. Waduh, gengsi. Nah, subhanallah. Lihat para sahabat, siapa yang mendidik mereka seperti ini? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah alaihi wasallam pemimpin umat. Tapi coba kita lihat bagaimana muamalah beliau dengan para sahabat, walaupun mereka itu dari kalangan budak. Nah, tawadhu. Kalau bermajelis, ya, sampai-sampai, ya, pernah ada seorang badui datang, lalu kemudian mendatangi majelis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena Rasulullah duduk bareng dengan para sahabat. Nah, sampai orang Arab ini tidak tahu yang mana itu Rasulullah alaihi wasallam. Ayyukum Muhammad? Sampai dia bertanya, siapa di antara kalian yang namanya Muhammad? Muhammad bin Abdullah. Nah, maka para sahabat ada yang menjawab, hadzal rajul al-abyadul muttaki, ini laki-laki yang putih yang sedang bersandar. Berarti kan enggak tahu dia. Nah, enggak ada ciri-ciri khusus pada diri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Misalnya ada pakai mahkota, ya. Nah, pakai mahkota khusus sehingga dari jauh kelihatan, wah, ini Rasulullah. Nah. Enggak ada. Sama pakaiannya, sama dengan pakaian para sahabat. Nah, subhanallah, tawadhu. Ya, pernah suatu ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berboncengan bersama dengan Mu'adz bin Jabal radhiyallahu ta'ala di atas keledai, ya, hewan yang lebih kecil dari kuda. Rasulullah naik, Mu'adz bin Jabal dibonceng oleh Nabi alaihissalatu wassalam. Nah, subhanallah, tawabu. Inilah yang dipelajari oleh para sahabat. Nah, jalan bersama budak. Ya, mungkin kita bisa membayangkan ada orang, masya Allah, kerjaannya bagus, nah, rumahnya mewah, mau disamakan dengan seorang budak. Ya kalau kita bayangkan budak itu ya hitam, iya kan? Hitam legam, pakaiannya lusuh, mau jalan sama dia. Nah, tentunya ada perasaan risih, wah, masa saya mau jalan dengan orang seperti ini? Nah, ini masyarakat ya warahmatullah. Ini kibir tentunya. Ya, kadang-kadang ada yang mau juga, mau jalan, walaupun dari apa istilahnya, kalangan elit. Nah, ada yang mau datang ke kampung-kampung kumuh atau tempat-tempat kumuh, tapi ada maksud tertentu kadang-kadang. Nah, bagi-bagi sembako. Nah, ikhlas. Ikhlas, tapi dengan gambar-gambar. Nah, bagi-bagi baju kaos yang semisalnya. Nah, masyarakat ikhwa rahimahumullah. فكان أول من لقينا أبا اليسر صاحب النبي صلى الله عليه وسلم ومعه غلام له bersamanya budak وعلى أبي اليسر بردة ومعافري bersama Abu Yasar, yakni Abu Yasar pada waktu itu sedang memakai burda dan ma'afiri. Burda itu sejenis pakaian ya. Nah, ada yang menyebutkan dia kain. Nah, kain persegi empat itu. Nah, ada yang menyebutkan dia bergaris-garis, biasanya dipakai oleh orang-orang badui. Nah, sedangkan ma'afiri juga jenis pakaian. Disebut ma'afiri karena dinisbahkan kepada satu kabilah yang ada di Yaman. Disebut ma'afir. Nah, nah, ini dipakai oleh Abu Yasar. Jadi dia memakai burda dan memakai ma'afir. Nah, ma'afir itu jenis pakaiannya, burda itu semacam kainnya atau semacam selendangnya. Nah, ya, kalau kita atau ma'afir itu adalah bagian yang dipakai pada tubuhnya, kemudian burda itu sesuatu yang ya, seperti selendang yang biasanya ditutupi bagian atasnya. Wa 'ala gulamihi burdatun wa ma'afiri. Budaknya juga memakai yang sama, burda dan ma'afiri. Nah, ya, sama. Tuan sama budak bajunya sama. Nah, tidak dibedakan. Subhanallah. Faqultu lahu, maka aku pun mengatakan kepadanya, ya ammi, wahai pamanku, law akhadta burdaka gulamik wa a'taitahu ma'afiriya, kalaulah sebaiknya engkau mengambil burdah dari budakmu itu, kamu ambil burdahnya dia, nah, ma'afiri itu kamu berikan kepada dia, aw akhadta ma'afiriyahu wa a'taitahu burdatak, nah, atau engkau mengambil ma'afirnya dia, kemudian engkau berikan kepadanya burdah kamu. Kanat 'alaika hullatun wa 'alaihi hullah. Sehingga engkau memakai hullah dan dia juga memakai hullah. Budak ini kan memakai satunya burdah, satunya ma'afiri. Abu Yasar juga memakai burdah, memakai ma'afiri. Artinya enggak sama gitu. Burda itu jenis kain tersendiri, jenis pakaian tersendiri, ma'afiri juga jenis kain tersendiri. Beda. Nah, katanya Ubadah bin Walid, dia mengatakan kepada Abu Yasar, kalau sebaiknya burdah kamu itu kasihkan ke budak kamu. Kamu ambil ma'afirnya dia. Nah, sehingga kamu memakai hullah, dia juga pakai hullah. Yang dimaksud hullah itu, ya, yaitu pakaian yang terdiri dari dua lembar pakaian. Ya, ini satu pasang. Satu pasang. Yang satunya untuk di bawah, ya, seperti sarung. Yang satunya lagi di atas, itu namanya hullah. Nah, jadi pakaian orang-orang dulu itu ya seperti itu keadaannya. Jadi jangan kita membayangkan di zaman Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam seperti orang-orang Saudi sekarang ini. Nah, jangan kita membayangkan seperti itu. Akhirnya mereka yang bodoh-bodoh, yang memang tidak mengerti, yang taunya cari duit, bikin film, ya seperti orang Saudi gitu. Nah, ma'asyar ikhwah rahimakumullah, kalau dahulu itu mereka dua pasang. Biasanya mereka memakai dua pasang. Untuk sarung, seperti sarung, dan di atas. Nah, ya kalau mungkin kita permisalkan ya seperti orang pakai sarung kemudian pakai baju koko gitu. Nah, kira-kira seperti itu. Ya ini yang kita maksudkan di sini sepasang, bagian bawah dan bagian atas. Nah, baru disebut hullah. Ya, karena sepasang. Nah, sehingga Ubadah ini mengatakan kepada Abu Yasar, kamu pakai dua burdah, dia pakai dua ma'afiri. Tuker. Nah, sehingga kamu satu pasang, dia juga sama-sama pakaiannya hullah gitu. Biar serasi. Nah. Ya. Fa masaha ra'si, maka beliau pun menyapu kepalaku. Menyapu kepala itu tanda kasih sayang, ya. Nah, bukan mandang enteng orang. Nah, biasanya kebiasaan sebagian daerah, ya, kalau kepala yang dipegang, marahnya bukan main. Nah, tapi kalau di Arab tidak, pegang kepalanya kalau lagi marah, pegang, seneng dia. Nah, pegang jenggotnya, salawat ya, sholli ala nabi, sholli. Nah, seneng dia, ya. Maka dia mengusap kepalaku. Wa qala, lalu kemudian dia berkata, Allahumma barik fi, ya Allah berikanlah barokah kepadanya. Nah, dan kepada anak tersebut Ubadah bin Walid didoakan. Subhanallah. Ya, dan begitulah mereka. Doa itu seakan-akan sudah menjadi satu hal yang sering. Nah, ada satu perbuatan itu biasanya selalu disertai dengan doa. Barakallahu fiik. Ada orang memberi jazakallahu khairan dan seterusnya. Nah, terbentuk doa. Yabna akhi, wahai anak saudaraku. Basura aynaya hatain wa sami'a udhunaya hatain wa wa'ahu qalbi wa asyara ila manati qalbihi. Kata beliau, kedua mataku ini melihat dan kedua telingaku ini mendengar dan hatiku menghafalnya, sambil beliau mengisyaratkan kepada manat. Yang dimaksud manat yaitu urat yang menggantung di hatinya, qalb, atau di jantungnya. Qalb itu sebenarnya jantung, ya, cuman ya karena orang sudah sering mengatakan hati, ya sudah di hatinya. Nah, ya, karena aneh kalau kita mengatakan jaga jantungmu. Nah, ini dokter kalau mengatakan itu ya masuk akal. Nah, tapi yang dimaksud, ya, qalb, ya, ini maksudnya hati, ya, ini jantung. Sambil dia mengisyaratkan ke hatinya, Lalu kemudian beliau mengatakan An-Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam yaqulu, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda. Jadi maksud beliau tadi ketika dia mengatakan kedua mataku melihat, kedua telingaku mendengar, dan dihafal oleh hatiku, maksudnya sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau mendengarkan langsung dari Rasulullah alaihi salatu wassalam apa yang akan beliau sampaikan ini. Ketika Rasulullah bersabda, mata saya melihat, kedua telinga saya mendengarkan sabda itu, dan hatiku pun menghafalnya, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Athimuhum mimma ta'kulun." Berikanlah makan kepada mereka dari apa yang engkau makan. "Wa albisuhum mimma talbasun." Dan berikan pakaian kepada mereka dari apa yang engkau pakai. Ini keutamaan. Begitulah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada kita, dan itu merupakan salah satu bentuk tawadhu seseorang. Bukanlah suatu hal yang hina ketika kita punya pembantu, kita berikan pakaian yang seperti yang kita pakai. Nah, tuh nanti anak dianggap pembantu juga. Nah, ya kan berarti ada sesuatu ini. Ya, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, beri makan seperti yang kalian makan. Nah, bukan suatu hal yang tercela. Ketika kamu makan daging, berikan kepada dia juga seperti apa yang kamu makan. Dia juga makan daging. Itu kemuliaan. Nah, berikan pakaian seperti apa yang engkau pakai. Nah, agar dia pun merasakan seperti apa yang kita rasakan. Nah, dia merusak kehormatan si fulan. Dia menuduh si fulan. Akhirnya, dengan perbuatan itu, perbuatan kezaliman yang dia lakukan, yang tadi kebaikan-kebaikannya diambil si fulan yang pernah dizaliminya terus, sehingga berkurang kebaikannya, sampai kemudian dia sudah tidak punya lagi kebaikan, sementara dia masih belum berikan kepada orang-orang yang pernah dia zalimi yang lainnya. Akhirnya keburukan-keburukan orang lain ditimpakan kepadanya. Bangkrut dia. Kebaikannya habis, waliyadzubillah. Sementara dosanya semakin menumpuk dan menumpuk. Lalu kemudian dia dilemparkan ke dalam neraka jahannam, waliyadzubillah. Ini yang tidak diinginkan oleh Abul Yasar. Nah, dari sini juga menjelaskan kepada kita bahwa kehidupan akhirah itu lebih baik daripada kehidupan dunia. Bal tu'thiruna al-hayata ad-dunya wal-akhiratu khairun wa abqa. Kalian terlalu mementingkan kehidupan dunia, padahal kehidupan akhirat itu lebih baik dan lebih kekal. Lebih baik. Adapun di dunia ini hanya sementara. Ya sudah, hidup apa adanya. Nah, bukan berarti seorang itu tidak boleh kaya. Boleh. Diperbolehkan seorang itu kaya. Silakan. Akan tetapi jangan sampai kekayaan itu melalaikan seorang dari jalan Allah subhanahu wa ta'ala. Jangan sampai kekayaan tersebut menyebabkan dia menjadi bakhil, sehingga dia tidak berinfak di jalan Allah subhanahu wa ta'ala. Jangan sampai seperti itu. Dia lupa dia punya kewajiban-kewajiban. Jangan sampai dengan harta itu melalaikan dia dari beribadah. Nah. Jangan sampai dia mendapatkan kekayaan tersebut dari hasil-hasil yang diharamkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Apa manfaatnya ma'asyiral ikhwa wal akhwat rahimakumullah, seorang punya rumah besar, masya Allah, rumah mewah, punya mobil sekian, tapi dari hasil korupsi. Wallahi lebih baik dari orang yang tinggal di gubuk, naam, di bawah jembatan, tapi apa yang dihasilkan adalah halal. Yang dihasilkan, yang dihalalkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, akan tetapi kebanyakan di antara manusia melihat demikian indahnya kehidupan dunia ini. Nah, dia ingin merasakan walaupun dengan cara-cara yang diharamkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. akibatnya sangat fatal nanti di hadapan Allah. Apa yang akan kita jawab? Ketika Allah akan bertanya kepada kita, dari mana kamu mendapatkan harta ini? La tazulu qadama 'abdin yawm al-qiyamah hatta yus'al an arba'. Tidak akan bergeser kedua kaki seorang hamba pada hari kiamat sampai dia akan ditanya empat perkara. Di antara yang ditanyakan oleh Allah Subhanahu wa taala pada saat itu tentang harta. Wa an malihi min aina iktasabahu wa fima anfaqa. Dia akan ditanya tentang hartanya, dari mana dia peroleh. Kemudian pertanyaan yang kedua, kemana dia arahkan? Jadi dalam perkara harta yang ditanya ada dua hal. Dari mana dia peroleh? Halal? Apakah dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa taala? Atau dia memperoleh itu dari hasil riba? Atau dia mendapatkan itu dari hasil haram? Atau dia mendapatkan itu dari hal-hal yang dimurkai Allah Subhanahu wa taala? Nah. Apabila demikian keadaannya, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "An-naru aula bihi." Apa saja yang seorang itu dikenyangkan dengan sesuatu yang haram, maka neraka yang lebih utama untuk menyantapnya, waliyadzubillah. Kemudian setelah dia mendapatkan, masih ada pertanyaan yang berikutnya, diarahkan kemana itu harta? Kadang seorang mendapatkan itu secara halal, tapi ketika dia arahkan, nah, diarahkan kepada hal-hal yang maksiat. Nah, maka yang seperti ini, ma'asyiral ikhwah rahimakumullah, sangat besar sekali akibatnya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Sangat besar sekali. Oleh karena itu kata beliau, saya lebih memilih saya berikan kepadanya harta yang saya punya ketimbang daripada dia akan mengambil kebaikan-kebaikanku nanti pada hari kiamat, akan menjadi bangkrut. Nah, ya kalau punya kebaikan. Kalau punya kebaikan. Waliyadzubillah, kalau sampai tidak punya kebaikan. Kita menyangka kita punya banyak amalan. Ya. Lalu kemudian kita menghadap kepada Allah, faja'alnahu haba'an mantura. Kami jadikan amalan itu seperti debu yang berterbangan. Ternyata tidak bermanfaat. Kenapa? Karena ketika dia berinfak karena riya. Ketika dia beribadah karena ingin ditonton oleh orang lain. Ketika dia hendak melakukan suatu ibadah, ternyata tidak ada keikhlasan pada hatinya. Batal amalan-amalan yang seperti ini. Maka ini ma'asyiral ikhwah rahimakumullah. Apa yang beliau sebutkan ini? Nah, orang lain tidak bisa memanfaatkan cahaya. Seorang tidak bisa memanfaatkan cahaya orang lain. Masing-masing. Nah, ada yang sinarnya terang. Nah, ada yang lebih redup. Nah, ada yang kadang nyala, kadang mati, nyala, mati. Nah, ada yang tidak punya cahaya sama sekali. Nah, yang tidak punya cahaya sama sekali ini hanya sekedar meraba-raba begitu saja. Maka mereka berjatuhan di dalam neraka waliyadzubillah. Tidak punya cahaya. Dan ini keadaannya sebelum sirat. Kan dia bawa nanti pada saat dia bertemu Allah Subhanahu wa taala. Pahalakah? Atau jangan sampai seorang akan membawa dosa yang besar. Waliyadzubillah. Hadis ini sahih dan juga diriwayatkan oleh Imam Muslim rahimahullah. Wa an Jabir bin Abdullah radhiyallahu taala anhuma qala. Dan dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma beliau berkata, كان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يوصي بالمملوكين خيرا. Adalah Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam mewasiatkan untuk berbuat baik kepada para budak. Al-mamluk yakni maksudnya yang dimiliki, yaitu budak. Naam, karena budak itu statusnya harta. Harta seorang. Dia tidak berhak memiliki sesuatu, tapi dia adalah milik tuannya. Dan kalau dia punya harta, maka harta itu milik tuannya pula. Nah. Ya. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mewasiatkan untuk berbuat baik kepada budak-budak. Wa yaqulu, dan beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, "At'imuhum mimma ta'kulun." Berikan makan kepada mereka dari apa yang kalian makan. Wa albisuhum min lubusikum, dan berikan pakaian kepada mereka dari pakaian-pakaian kalian. Wa la tu'adzibu khalqallahi azza wa jall, dan jangan kalian menyiksa makhluk-makhluk Allah azza wa jall. Mereka itu manusia. Jangan karena mereka budak seenaknya kita perlakukan. Nah. Ya. Oleh karena itu Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, ketika Allah menjelaskan tentang ciri-ciri kaum mukminin, hamba-hamba Allah yang saleh, wa yut'imuna at'ama 'ala hubbihi miskina wa yatima wa asira, dan mereka senantiasa memberi makan, memberi makanan 'ala hubbihi, padahal dia itu cinta, senang dengan makanan itu. Jadi kalau ngasih orang, jangan ngasih yang sisa-sisa. Nah, wah ini sudah enggak kemakan. Ya kasih tetangga. Nah, tetangga kan orang miskin ya. Kayak gini sudah enak bagi mereka. Kasih. Nah, ya. Yang tinggal berapa jam sudah bersih. Nah. Tapi giliran yang bagus-bagus, oh, nggak mau dikasihkan pada orang miskin ini untuk teman saya. Ya. Kasih ke siapa itu, istri Pak Pimpinan. Kalau yang bagus-bagus, nah, direndahkan. Allah musta'an. Miskinan berikan kepada orang miskin, wa yatiman, anak yatim, wa asira, dan tawanan, budak, berikan. Nah, walaupun senang, walaupun dia suka dengan makanan itu, justru itu menunjukkan keimanan seseorang. Nah, ketika ada seorang dia sudah tidak selera dengan itu, baru dia berikan kepada orang, ya itu wajarlah yang seperti itu, daripada dimakan ayam dimakan manusia. Nah, tapi kalau suatu yang dia senangi, dia senang sekali dengan suatu, dia berikan kepada orang. Nah, ini lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Kalian tidak akan sampai kepada tingkatan ketaatan sampai kalian menginfakkan dari apa yang kalian cintai, yang kalian senang. Hadis yang disebutkan tadi adalah hadis yang sahih, disahihkan oleh Al-Albani rahimahullah, juga dalam kitabnya Silsilatul Ahaditsus Sahihah, nomor hadis 740. Saya kira sampai di sini akhwan yang kita jelaskan. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala memberikan kepada kita taufik dan menambah ilmu kita sekalian, dan diberikan kemudahan untuk mengamalkannya. Ini ada pertanyaan, mengapa masih ada orang-orang Islam yang menganggap poligami dan perceraian sesuatu yang aib dan menjadi buah bibir, padahal kedua perkara tersebut diridhai Allah subhanahu wa ta'ala. Dan juga adanya riwayat Mughirah bin Syu'bah radhiyallahu anhu yang banyak menikah dan sering mencerai istrinya. Di sini ada dua pembahasan. Yang pertama masalah poligami, dan yang kedua masalah perceraian. Adapun masalah poligami, naam, adalah perkara yang tidak diragukan syariatnya dan dianjurkannya. Sebab Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan anjuran menikah pertama kali dengan berpoligami. Nah, kalau merasa tidak mampu berbuat adil, baru pindah ke tingkatan yang rendah. Ya, yaitu menikah dengan satu saja. Ya. Jadi yang tinggi itu poligami. Fankihu ma taba lakum minan nisa'i matna wa thulatha wa ruba'. Fa illam ta'dilu fa wahidatan. Nah, ya kan? Aw ma malakat aymanukum. Nikahilah wanita yang baik-baik. Dua. Ini yang pertama kali. Nah. Atau tiga. Atau empat. Kalau kalian tidak mampu berbuat adil, maka satu. Sholatlah kalian dalam keadaan berdiri. Kalau tidak mampu, baru sholat duduk. Nah, ya. Ayat ini sebenarnya sudah cukup untuk menunjukkan sesuatu yang dianjurkan. Naam. Dalam Sahihul Bukhari hadis Ibn Abbas. Ibn Abbas bertanya kepada seorang muridnya, kalau tidak salah, Atha bin Abi Rabah rahimahullah ta'ala, hal tazawwajta, apakah kau sudah menikah? Nah, kata dia, belum. Kata Ibn Abbas, tazawwaj fa inna khaira hadhihi al-ummah aktsaruha nisaa. Menikahlah kamu. Sesungguhnya orang yang paling baik dari kalangan umat ini adalah yang paling banyak istrinya. Nah, di dalam dua, dalam hadis ini ada dua makna. Makna yang pertama, bahwa orang yang terbaik dari kalangan umat ini yang paling banyak istrinya, maksudnya Rasulullah SAW. Rasulullah itu orang yang paling baik. Ya. Beliau yang paling banyak istrinya. Ini makna pertama. Makna yang kedua yang dimaksud oleh Ibn Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma, bahwa apabila seorang semakin banyak istri, semakin baik. Tentang disyariatkannya poligami ini, bahwa ini adalah merupakan ibadah yang seorang yang mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Namun dari sisi itu pula, jangan serampangan. Nah, jangan serampangan. Nah, rayakan sunnah. Sunnah. Ya, ya kalau sunnah tidak boleh serabutan gitu. Nah, ada pertimbangan. Nah, dan itu dikembalikan pada laki-lakinya, bukan pada perempuannya, pada laki-lakinya. Kalau dia merasa mampu berbuat adil, nah, silakan. Nah, ya, dan difahamkan kepada istri bahwa tidak boleh seorang itu mencegah suaminya untuk berpoligami, apalagi kalau itu adalah merupakan suatu kebutuhan. Ini yang pertama. Adapun tentang masalah perceraian, ya, beda antara hukum poligami dengan hukum cerai. Nah, ya, beda. Perceraian hukumnya boleh. Hukumnya boleh. Tapi juga ada aturan-aturannya. Nah, ya, tapi kan Mughirah bin Syu'bah ahli nikah, ahli cerai. Emangnya sahabat itu hanya Al-Mughirah bin Syu'bah? Nah, sehingga kemudian kita seenaknya, ya, nikah cerai gampang. Nah, seakan-akan gak ada aturan. Nah, jangan seperti itu. Itu justru akan merendahkan kedudukan kita pula. Nah, ketika diketahui, kalau sudah tiga kali nikah cerai, nikah cerai, nikah cerai, orang akan tahu, ah itu paling-paling kalau mau nikah lagi, ceraikan lagi. Sudah, jangan dikasih anaknya. Jangan disamakan dengan Al-Mughirah bin Syu'bah. Mughirah bin Syu'bah itu orangnya luar biasa. Ya. Nah, dengan kata-katanya beliau mampu untuk membuat orang itu kagum kepadanya. Nah, kita belum ngomong orang sudah enggak mau. Nah. Ha. Ini masyarakat ikhwan rahimakumullah, semoga Allah Subhanahu wa taala memberi manfaat. Sampai di sini wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.